wa harfu la. Di sini wa harfu la lahu istimalatun mutaaddidatun sanuwaddihuha fil babit tsalitsil khas bil harfi. Itu kata mu'alif menyatakan wa harfu la dan huruf la lahu istimalatun mutaaddidatun, baginya yaitu bagi huruf la ada penggunaan yang bermacam-macam. Sanuwaddihuha dan kami akan kami jelaskan fil babis salis pada bab yang ketiga al-khasi bil harfi yang membahas khusus tentang huruf, yang mana kesimpulannya annala salah satu aksam, la itu ada tiga bagian. Dan di antara beberapa kesimpulan kita tambahkan sedikit untuk harfu la, yaitu la itu ada tiga macam. Yang pertama antakuna nahiyatan, di antaranya dia itu sebagai huruf nahi, yaitu larangan. Dan ini watuqtasu bil mudhari wa tujzam. Kalau la nahi ini adalah dia masuk kepada fil mudhari yang menjazmkan. Misal la tadkhul. Kalimat la tadkhul di sini adalah la dan masuk kepada fil mudhari dan dia menjazmkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ataupun contoh dalam ayat yang lainnya wala tamsi fil ardi maraha, itulah yang mana la annahi yang masuk kepada fil mudhari yang menjazmkan. Sehingga tamsi adalah majzum, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat karena dia adalah fi'il mu'talul akhir. Kemudian yang kedua la antakuna zaidatan, la dalam bentuk tambahan saja, dalam artian adanya la dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah jumlah itu seperti tidak adanya. Sehingga wujuduha ka'adamiha, adanya la dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah jumlah itu sama saja seperti tidak adanya. Itu namanya zaidah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka alla tasjuda, kalimat alla tasjud dalam firman Allah ma mana'aka alla tasjuda, kalimat di situ ada alla tasjud, di situ ada huruf la yang mana fungsinya dia adalah sebagai tambahan, adanya la dalam alla tasjud itu sama saja seperti tidak adanya. Jadi sama saja begitu. Kemudian ketiga diantara macam-macam la antakuna nafiyatan, dia adalah berfungsi sebagai penafian. Tadi kalau yang masuk kepada fil mudhari namanya la nahi yang mana menjazmkan. Kemudian kalau di sini la nafiyah yang menafikan. Kemudian dan la nafi di sini ada dua macam. Yang pertama la nafi ada dua macam. Yang pertama masuk kepada fiil, masuk kepada isim yang ma'rifat. La, la nafi di sini itu ada dua bentuk. Yang pertama la masuk kepada fiil yang ma'rifat, isim yang ma'rifat. Kalau la yang masuk kepada isim yang ma'rifat maka dia tidak beramal seperti amalannya inna, batal amalannya. Seperti dalam contoh la muhammadun wala amrun, kalimat la muhammadun wala amrun di situ ada huruf la yang mana la ini masuk kepada isim yang ma'rifat yaitu Muhammad, maka la tidak beramal dan wajib diulang. Itu kalau masuk kepada isim yang ma'rifat. Kemudian yang kedua masuk kepada isim yang nakirah. Tadi kalau la masuk kepada isim yang ma'rifat dia tidak beramal. Tapi kalau yang ini la masuk kepada isim yang nakirah maka dia itu beramal. Ada yang beramal seperti amalannya Laisa, yang kedua ada yang beramal seperti amalannya Inna. Kalaulah yang beramal seperti amalannya Inna, berarti yang kita sering sebut la annafiyatu lil jinsi. Sehingga la kalau masuk kepada isim yang nakirah ini ada dua macam. Yang pertama la beramal seperti amalannya Laisa, yaitu merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kemudian kalau la yang masuk kepada yang beramal seperti amalannya Inna, berarti dia menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Seperti dalam contoh la yang beramal seperti amalannya Laisa, contohnya la rajulun qaiman, ya, seperti dalam contoh la rajulun qaiman. Dalam contoh la rajulun qaiman, la di sini adalah dia beramal seperti amalannya Laisa, yaitu merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Sehingga rajulun marfu sebagai isimnya la yang beramal seperti amalannya Laisa, dan qaiman mansub sebagai khobarnya la yang beramal seperti amalannya Laisa. Kemudian contoh la yang beramal seperti amalannya Inna, seperti la surura daimun. Dalam contoh kitab sitab la surura daimun, kalau antum mengucapkan di fathah isim yang jatuh setelah la, berarti la beramal seperti amalannya Inna, yaitu menasabkan isimnya dan merufakan khobarnya. Berarti la surura daimun, surura mabniyun ala ma yunsabu alaihi, isimnya la nafiyatul jinsi. Itu kesimpulan dari penggunaan Inna, penggunaan la kata mu'alif, lahu istiqmalatun muta'addidatun, diantaranya tadi yaitu la yang masuk kepada fi'il mudhari menjazmkan, kemudian la, kemudian la zaidah sebagai tambahan saja, kemudian la yang masuk kepada isim yang ma'rifat, kemudian masuk kepada isim yang nakirah. Kemudian kalau la yang masuk kepada isim yang nakirah, ada yang beramal seperti amalannya Laisa dan juga ada yang beramal seperti amalannya Inna. Itu kesimpulan dari macam-macam la. Kemudian kita lanjutkan yang ke halaman 41. Khabaru Inna yakunu alif isman dahiran kama fil amsilatis sabiqah. Isim Inna, khabar Inna boy bisa terdiri dari isim dahir sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Contoh-contoh yang banyak itu namanya isim dahir. Kemudian ba sibha jumlatin, sibhul jumlah, dorfun au jarun wa majrurun. Yang namanya sibhul jumlah adalah susunan kalimat yang terdiri dari jar dan majrur, dan dorof dan mudafun ilaih. Misal inna rahata ba'dat ta'abi. Sahihnya di sini yang dijadikan oleh mu'alif adalah ba'dat ta'abi, sibhul jumlah dari dorof dan majrurnya. Ba'dat ta'abi sibhu jumlatin, karena ba'da itu nasab sebagai maf'ulun fih dorof, at-ta'abi majrur mudafun ilai, mudaf kepada ba'da. Mukawwanatun yang terdiri dari min dorfin, dari dorof, wa mudafin ilai, dan mudaf ilai. Khobaru Inna sebagai khobarnya Inna. Sehingga irobnya inna rahata Inna tufidu li ta'kid ataupun tufidu li ta'kid sebagai penguat. Ar-rahata mansub sebagai isimnya Inna. Kemudian ba'da mansub sebagai dorof ataupun maf'ul fih, dan dia itu mudaf. At-ta'abi majrur karena mudafun ilai. kemudian sibhul jumlah ba'dat ta'abi fi mahalli raf'in sebagai khobarnya inna. Ataupun contoh yang lainnya, innal inna hadiqatal asmaki wara'al baiti. Contoh yang lain, inna hadiqatal asmaki wara'al baiti. Sahihnya di sini adalah wara'a dorof makan sibul jumlah dan wara'a fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna karena sibul jumlah. Kemudian contoh selanjutnya, la rajula fiddari, khabar dari sibul jumlah. Fiddari jarun wa majrurun khabaru la. Fiddar itu dinamakan jar dan majrur karena fi itu namanya jar atau huruf jar, dan ad-dari namanya majrur karena jatuh setelah huruf jar. Khabaru la, khabarnya la fi mahalli raf'in. Sehingga fiddari di situ adalah isim namanya sibhul jumlah dari sibhul jumlah dari jar dan majrur, i'rabnya fi mahalli raf'in sebagai khabarnya la an-nafiyatu lil jinsi. Sehingga rajula di situ tadi adalah mabniun ala ma yunsabu alai, yaitu isimnya la karena terpenuhi syarat yaitu harus dalam bentuk nakirah. Itu yang ba. Kemudian yang jim, yang ketiga khabar, khabar inna jumlatan ismiyatan au jumlatan fi'liyatan. Kalau antum paham tentang mubtada dan khabar, kemudian bentuk-bentuk macam-macam khabar, dan antum bisa pahami, itu nanti akan gampang untuk memahami selanjutnya, yaitu antara khabar inna. Karena kenapa? Karena inna ini hanya boleh masuk dan wajib masuk kepada mubtada dan khabar, baik itu khabarnya isim dhahir ataupun isimul jumlah ataupun jumlah fi'liyah dan ismiyah. Misal, innal misbaha dau'uhu sadidun. Inna al-misbaha dau'uhu sadidun. Dau'uhu sadidun jumlatun ismiyatun khobaru inna. Sayinnya di situ. Sayinnya dau'uhu sadidun dinamakan sebagai jumlah ismiyah karena susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, maka dia sebagai khobarnya inna fi mahalli raf'in. Adapun i'rab secara rinci kita i'rab. Inna harf ta'kid. Al-misbaha mansub sebagai isimnya inna. Dau'uhu dau'u marfu sebagai mubtada. Kemudian hu fi mahalli jarrin mudafun ilai, itu yang dinamakan sebagai domirun rabit, penghubung. Sedangkan hu di situ domir yang kembali kepada al-misbah. Dauhu tadi mubtada marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena isim yang mufrad. Shadidun marfu sebagai khabar karena susunan mubtada itu harus ada khabarnya, dan khabar daripada dauhu adalah shadidun. Dauhu sadidun jumlah ismiyah susunan terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah tersebut dinamakan jumlah ismiyah, dia menduduki kedudukan sebagai khabarnya inna, berarti dauhu sadidun fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna karena di antara isim yang dirofa adalah khobar inna. Maka dauhu syadidun dialah yang menduduki kedudukan sebagai khobarnya inna dalam bentuk jumlah ismiyah. Kemudian contoh dari jumlah fi'liyah. Laitas sababa ya'udu yauman. Contoh selanjutnya, laitas sababa ya'udu yauman. Ya'udu jumlatun fi'liyatun khobaru laita. Ya'udu jumlah fi'liyah, karena susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, dinamakan sebagai khobar laita. Sayanya di sini adalah ya'udu. Kemudian kita i'rab secara rinci. Laita adalah kemarin litamanni, untuk mengangan-angan. Laita litamanni, untuk mengangan-angan saudaranya inna, yaitu menasabkan isimnya dan merokakan khabarnya. Itu amalannya. As-sababa mansub sebagai isimnya inna laita. Ya'udu jumlah fi'liyah ya'udu fa'il fa'il, yang mana fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa, yang kembali kepada as-sababa. Kemudian jumlah fi'liyah fi'il fa'il fi mahalli raf'in sebagai khobarnya laita. Yauman mansub sebagai maf'ulun fi ataupun dorof. Sehingga artinya tadi innal misbaha dawh syadidun, sesungguhnya lampu itu cahayanya sangat terang. Kemudian contoh yang kedua, laitas sababa ya'udu yauman, artinya seandainya masa muda itu kembali pada hari ini. Laita litamani wa huwa mahabbatu husuli syai', yang itu diantara maknanya, yaitu untuk mengangan-angan sesuatu yang diinginkan terjadinya ataupun hasilnya sesuatu. Kemudian kita lanjutkan, wa sayati sarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlah wa makaniha, dan akan datang penjelasan apa yang telah terdahulu tatkala mempelajari jumlah dan tempatnya. Minal i'rab, dari i'rab fil babir rabi, nanti ada i'rab jumlah, di sana ada jumlah yang mempunyai i'rab dan juga di sana ada jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Di antara jumlah-jumlah yang mempunyai i'rab adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian kita lanjutkan halaman kaidah yang keempat. Yajuzu taqdimu khabari inna idza kana sibha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Yajuzu taqdimu, taqdimu marfu sebagai fa'il dari fi'il yajuzu. Khabari inna, khabari majrur karena mudhafun ilai, dan inna fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Idza kana sibha jumlatin, sibha mansub sebagai khabarnya kana, karena kana adalah amalannya merofakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Dan sibha jumlatin, sibha adalah isim yang mansub kana sebagai khabarnya kana. Dan isimnya kana dalam kalimat idza kana sibha jumlatin domirun mustatirun takdiruhu huwa fi mahalli raf'in, sebagai isimnya kana yang kembali kepada khabari inna. Wasmuha ma'rifatan, dan itu namanya ataf jumlah. Ma'rifatan mansub sebagai isim khabarnya kana yang dibuang. Wasmuha isimnya marfu sebagai isimnya kana yang dibuang kananya. Sehingga asalnya wa kana ismuha ma'rifatan, itu asal daripada kalimat tersebut. Sehingga tidak perlu diulang-ulang karena sama, cukup jadi satu. Misal, sehingga artinya yajuzu taqdimu khabari inna, boleh khabar inna mendahului idza kana sibha jumlatin, apabila khabarnya itu dalam bentuk sibhul jumlah, baik itu jar dan majrur ataupun dorof dan majrurnya. Wasmuha ma'rifatan, dan isimnya bentuknya isim yang ma'rifat. Yajuzu boleh, hukumnya boleh, sebagaimana khobar boleh mendahului mubtada apabila mubtadanya itu isim yang ma'rifat dan khobarnya sibhul jumlah, tinggal dimasuki inna, itu sama saja. Misal inna fit ta'ani as-salamata, Inna fit ta'ani as-salamata, sesungguhnya di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan. Kita irab sahihnya di sini adalah fit ta'ani. Fit ta'ani dalam bentuk sibul jumlah, karena dia itu adalah boleh mendahului mubtada'nya, karena mubtada' dalam bentuk isim yang marifat dan khobarnya dalam bentuk sibul jumlah. Fit ta'ani fi jar, at-ta'ani majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah karena isim yang mangkus. Fi mahalli raf'in, fit-ta'ani fi mahalli raf'in, khobaru inna, dia sebagai khobarnya inna, muqaddamun yang didahulukan. As-salamata ismu inna mu'akhirun, sing as-salamah disitu dinamakan isimnya inna yang diakhirkan. Wa hukman hada hukman jawaz, hukumnya adalah boleh. Ataupun contoh yang lain, inna fil baiti ar-rajula, inna fil baiti ar-rajula. Sehingga fil baiti fi mahalli raf'in sebagai khobarnya inna muqaddam, ar-rajula mansub sebagai isimnya inna yang mu'akhar karena terpenuhi syarat. Semuanya nanti begitu. Kemudian yajibu takdimu khobari inna, yang tadi ini boleh, sekarang yang wajib. Wajibnya mendahului khobarnya inna. Yang pertama, idza kana sibha jumlatin wasmuha nakiratan, apabila khobarnya sibhul jumlah dan isimnya dalam bentuk nakirah. Misal inna ma'al usri yusran, kalimat di situ ma'al usri sibhul jumlah, wajib mendahului mubtada ataupun wajib mendahului isimnya inna karena isim inna dalam bentuk nakirah sedangkan khobarnya dalam bentuk sibhul jumlah jar dan majrur. Sehingga kita i'rab inna harfu ta'kid, ma'al usri jarun wa majrurun, jar dan majrur, fi mahalli raf'in sebagai khobar muqaddam, khobarnya inna yang didahulukan. Yusran mansub sebagai isimnya inna yang diakhirkan karena yusron sebagai isim yang nakirah sedangkan ma'al usri sebagai khobarnya inna yang bentuknya sibhul jumlah dan hukum di sini adalah hukum wajib. Sehingga artinya sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan, ini hukumnya wajib. Yang ba, idza kana fi ismi inna dhamirun ya'udu alal khabari, ini yang wajib. Sama persis tatkala kita membicarakan masalah mubtada dan khobar, cuma bedanya di sini kemasukan inna sehingga tidak ada bedanya. Yang ba yang wajib, idza kana fi ismi inna, apabila pada isim inna ada dhamir yang kembali kepada khobarnya, yang kembali kepada khobar. Misal inna fid dari sahibaha, sahihnya di sini adalah fid dari sebagai khabarnya inna wajib mendahului isimnya karena pada isim inna itu ada dhamir yang kembali kepada khabarnya. Dan ha dalam contoh inna fid dari sahibaha, ha di situ adalah dhamir yang kembali kepada ad-dar. Sehingga kita i'rab fidari jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabaru inna muqaddamun. Ya fidar i'rabnya adalah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna yang didahulukan. Sahibaha ismu inna muakhkharun, isim inna yang diakhirkan. Waqad ittasala bihi dhamirun alha, dan sungguh telah bersambung dengan isimnya ina tersebut, domir yaitu ha ya'udu alal khobar, yang kembali kepada khobarnya. Nah, kita terus halaman 42 dari kitab Mulakhas. Yang wajib yang kelima adalah, ini kaidah yang kelima, idat tasolat ma, idat tasolat ma bi inna wa akhwatiha abtolat amalaha ma ada laita fa idza dakhalat alaiha ma jaza ihmalu laita wa jaza ihmaluha. Ini kaidah. Apabila ma itu bersambung, sehingga ma irobnya fi mahalli rof'in sebagai fa'il dari fi'il ittasolat, sehingga ngartikannya ida, apabila ittasolat ma, ma itu bersambung bi inna wa akhwatiha, dengan inna dan saudara-saudaranya, abtolat amalaha, maka dia itu membatalkan amalannya inna dan saudara-saudaranya. Dan fa'il daripada abtolat adalah domirun mustatirun takdiruhu hiya, yang kembali kepada ma. Dan amalaha mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il fa'il abtolat. Sehingga dia itu adalah ma di sini membatalkan amalannya inna kalau dia bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya, baik itu ka'anna, baik itu inna ataupun anna, ataupun baik itu lakinna dan seterusnya. Tetapi ma'ada laita, kecuali laita, berarti laita ini termasuk daripada saudaranya inna yang dikecualikan dari pembatalannya dia tatkala bersambung dengan ma. Fa'idha dakhalat alaiha ma, dan apabila ma itu masuk kepada laita, sehingga alaiha hadisul domir kembali kepada ma, kepada laita, sehingga ngartikannya fa'idha, dan apabila dakhalat alaiha ma, apabila ma itu masuk kepadanya, yaitu kepada laita, jaza ihmalu laita wa jaza ihmaluha, boleh laita itu beramal seperti amalannya ina menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya, dan juga boleh dinganggurkan. Ihmal boleh tidak beramal, yaitu mubtada dan khobar seperti biasa. Misalnya innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat. Misalnya innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat, hanya saja umat-umat itu akhlaknya ma baqiyat, apa yang tersisa. Di situ sahihnya di sini adalah innama. Sahihnya innama. Setelah inna ada huruf ma, yang mana ma itu namanya makafa, yang mencegah amalannya inna dan saudara-saudaranya kecuali laita nanti. Dan ma di sini mencegah amalannya inna, berarti kalau amalannya inna sudah terbatalkan dengan ma, kembali kepada asal mubtada dan khobar. Dan al umamu marfu, tanda rofanya dengan domah, karena dia itu sebagai isim jamak taksir, yang mana mufradnya ummatun dan jamaknya adalah umamu. Tanda rofanya dengan domah karena jamak taksir sebagai mubtada. Kemudian al-akhlaq marfu sebagai khobar dari mubtada al-umamu. Di situ ada inna. Inna terbatalkan dengan ma karena bersambung dengan ma yang membatalkan amalannya inna. Kalau ada mubtada dan khobar kemasukan inna, dan juga inna bersambung dengan ma, berarti dia tuh membatalkan amalnya kembali kepada mubtada dan khobar. Misal lainnya, innamallahu ilahun wahidun. Contoh yang lain, innamallahu ilahun wahidun. Sahihnya di sini adalah innama. Ma membatalkan amalannya inna, maka Allahu di situ marfu sebagai mubtada. Ilahun marfu sebagai khabar, wahidun marfu sebagai khabar yang kedua, atau dia sebagai na'at daripada ilahun. Dan kenapa inna tidak beramal? Karena kemasukan ma yang membatalkan amalannya inna. Ini kalau masuk kepada inna dan saudara-saudaranya. Kemudian contoh yang lainnya, ka'annamal qada'ifu qasfur ru'udi. Contoh saudaranya inna ka'anna, yang mana ka'anna tufidu litasbih, fungsinya adalah untuk menyerupai atau untuk menyerupakan, ditamsil. Ka'annamal qada'ifu qasfur ru'udi, seakan-akan barang yang dilempar itu seperti bunyinya gelegar petir. Sehingga al-qada'if, bom ataupun barang yang dilempar, qasfur ru'ud seperti gelegarnya petir. Qasfu itu gelegar, ar-ru'ud petir. Kemudian sahihnya di sini ka'anna ma. Ka'anna adalah saudaranya inna. Kemasukan ma maka batal amalannya, berarti al-qada'ifu marfu sebagai mubtada, bukan sebagai isimnya inna. Karena ka'anna dibatalkan dengan adanya ma yang bersambung dengannya. Al-qada'ifu marfu sebagai mubtada, tanda rafanya dengan dhamma. Qasfur ru'udi qasfu marfu sebagai khobar dari mubtada al-qada'if. Nanti semuanya saudaranya inna, baik itu inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan seterusnya. Kemudian laita, khusus untuk laita, fima ada laita, kecuali laita boleh beramal dan juga boleh tidak beramal. Tatkala dia itu tidak beramal, berarti dibatalkan amalannya dengan ma. Dan tatkala dia itu beramal, berarti ma tidak memberikan pengaruh kepada laita yang saudaranya inna. Misal, laita ma al-imtihanu sahlun. Tatkala antum membaca laita ma al-imtihanu sahlun, berarti laita di sini tidak beramal seperti amalannya inna, terbatalkan dengan ma. Berarti al-imtihanu marfu sebagai mubtada, sahlun marfu sebagai khobarnya. Dan laita di situ, laita tidak beramal karena adanya ma. Ini kalau antum baca laita ma al-imtihanu sahlun. Kemudian yang kedua, au laita ma al-imtihana sahlun. Kalau antum membaca nasabnya al-imtihan, berarti laita itu beramal seperti amalannya inna, dan ma tidak memberikan pengaruh kepada laita. Berarti laita mal imtihana, al-imtihana mansub sebagai isimnya laita, dan ma tidak memberikan pengaruh kepada laita. Sahlun marfu sebagai khobarnya inna. Kenapa? Ataupun khobarnya laita ataupun saudara-saudaranya. Itu kalau laita. Kemudian yang keenam, contoh yang keenam ataupun kaidah yang keenam, tuksaru hamzatu inna idza waqa'at. Seperti umpamanya dalam sebuah kitab tidak ada harokatnya, sedangkan kita bingung, kita baca inna di kasroh hamzahnya, ataukah kita membaca anna di fathah kak hamzahnya. Dan di sini kita akan mempelajari tentang kapan huruf inna, hamzah pada inna itu di kasroh, dan kapan di fathah. Dan sekarang kita mempelajari dulu tentang tuksaru hamzatu inna idza waqa'at. Dikasal hamzahnya inna apabila terjadi pada alif fi awalil kalam, terjadi pada awal kalam, jatuh pertama kali huruf alif dan nun itu saudaranya inna, berarti itulah dibaca inna bukan anna. Misalnya adalah inna muhammadan qa'imun. Kalimat inna muhammadan qa'imun itu tidak mungkin antum baca anna karena inna jatuh di awal kalam. Seharus dibaca inna, hamzahnya di kasrah, tidak boleh di fathah. Misal innal adla asasul hukmi, dibaca inna bukan anna karena waqa'a fi awalil kalam, karena dia itu jatuh di awal jumlah. Innal adla, al-adla mansub sebagai isimnya inna, tanda nasabnya dengan fathah karena ism yang mufrad. Asasul di situ marfu sebagai khobarnya inna, dan al-hukmi majrur karena idofah. Artinya sesungguhnya keadilan itu adalah pokok ataupun fondasi sebuah hukum. Itu dibaca inna, dan hukum di sini adalah hukum wajib, tidak boleh dibaca anna, harus dibaca inna di kasroh hamzahnya. Yang ba, ba'dal qauli, setelah qaul, dalam artian dalafat qala yakulu ataupun qaul. Seperti misal qalal muttahamu, di situ ada lafat qala ataupun yakulul muttahamu, baik itu bentuknya fi'il madi atau fi'il mudhari ataupun dalam bentuk fi'il amr, yang jelas dalam lafdul qaul. Contoh qalal muttahamu inni bari'un, sayanya di sini adalah kalimat inni bari'un karena dia itu jatuh setelah qala. Kita i'rab al muttahamu marfu sebagai fa'il dari fi'il qala karena dia itu fi'il yang maklum. Inni bari'un ya mutakallim ana fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna, dan nun di situ dinamakan nun wiqayah karena kita sudah kita pelajari bahwasanya huruf saudaranya inna apabila dia itu bersam dengan ya mutakallim maka diberi ya diberi nun wiqayah. Bariun marfu tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad sebagai khobarnya inna, sehingga kita tidak boleh membaca qalal muttahamu anna ataupun anni bariun wa hadzal qira'ah la yajuz. Qira'ah seperti ini tidak boleh karena jatuh setelah qala, harus dibaca inni ataupun harus dibaca hamzah pada inna, harus di kasrah. Kemudian contoh selanjutnya qul inna hudallahi huwal huda. Qul fi'lul amr mabni ala sukun. Inna ini syaitnya karena jatuh setelah qala. Huda nasab mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah karena ism yang maksur. Dan Allahi adalah isim mudafun ilai majrur. Huwal huda, huwa kita i'rab, huwa marfu sebagai mubtada fi mahalli raf'in sebagai mubtada karena dia itu adalah dari dhamir. Kemudian al huda marfu sebagai khobar karena mubtada butuh khobar, ini namanya jumlah ismiyah, tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena isim yang maksur. Dan jumlah ismiyah huwal huda fi mahalli raf'in sebagai khobarnya inna. Tadi inna hudallahi huda mansub sebagai isimnya inna, dan huwal huda fi mahalli raf'in jumlah ismiyah sebagai khobarnya inna. Nah, itu yang kedua setelah qala ataupun qaul ataupun yakulu ataupun qul. Yang ketiga ba'dal qasami, setelah sumpah. Jadi setelah sumpah itu tidak boleh dibaca anna, harus dibaca inna. Misal, wallahi innan nasra qaribun. Sahihnya di sini adalah inna. Karena jatuh setelah qasam sumpah, maka harus dikasrah hamzahnya. Tidak boleh di fathah. Demi Allah, sesungguhnya pertolongan itu dekat. Atau dalam contoh yang lainnya, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu. Karena di situ setelah sumpah Hamim wal kitabi al mubin inna anzalna, bukan anna anzalna, tetapi inna. Tiba di kasra hamzanya, tidak di fathah karena jatuh setelah kosan. Kemudian yang selanjutnya, dal yang keempat, kapan kita membaca inna? Fi awwali jumlati silatil mausul. Terjadi pada awal jumlah silah mausul. Dalam artian, jumlah silah mausul dalam bentuk jumlah ismiyah ataupun masdar muawwal dari inna isimnya dan khobarnya. Misal, ja'a alladhi innahu najihun. Sahihnya di sini adalah innahu, karena jatuh setelah jumlah silah mausul, jatuh setelah isi mausul, dan dia dinamakan sebagai jumlah silah mausul. Dan jumlah silah mausul ini tidak mempunyai i'rab, sehingga innahu najihun, jumlah innahu najihun la mahallalaha minal i'rab, jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Kata i'rab, ja'a alladhi innahu najihun, alladhi fi mahalli raf'in, sebagai fa'il dari fi'il ja'a, karena itu isim yang mabni. Innahu hu fi mahalli nasbin, sebagai isimnya inna. Najihun marfu, sebagai khobarnya inna, karena khobar inna harus marfu, maka najihun dibaca marfu. Dan jumlah innahu najihun, jumlah yang tidak mempunyai i'rab, karena jumlah silah mausul. Kemudian yang ha, fi bad'i jumlatil hal, terjadi pada awal jumlah haliyah. Nanti kalau antum belajar masalah hal, di sana ada hal dalam bentuk jumlah. Di samping itu di sana ada jumlah hal dalam bentuk jumlah fi'liyah dan juga ada bentuk jumlah ismiyah. Dan di sini dibaca inna tatkala terjadi pada awal jumlah haliyah. Jumlah tadi menduki fi mahalin nasbin sebagai hal nanti. Contohnya, qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis-safari. Sahihnya di sini adalah innahu. Jumlah yang jatuh setelah wawu dalam contoh qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis-safar itu namanya jumlah haliyah. Setelah huruf wawu wa innahu yasta'iddu lis-safar itu namanya jumlah haliyah. Sehingga tu fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il qabala. Kemudian hu fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Saya menghadap dia. Wa innahu yasta'iddu lis-safar. Wawu di situ namanya wawu hal. Sedangkan innahu hu fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna. Yasta'iddu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khobarnya inna. Karena khobar inna yang kita ketahui boleh dari jumlah fi'liyah. Dan di sini contohnya yasta'iddu fi mahalli raf'in sebagai khobarnya inna. Lissafari as-safari majrur karena didol dan lurjar yaituli. Dan sahihnya di sini adalah wa innahu. Dibaca inna bukan anna karena jumlah tadi dinamakan jumlah haliyah fi mahalin nasbin sebagai hal. Dan sahibul hal, karena hal itu harus ada sahibul hal, sahibul halnya adalah domir hu pada kalimat qobal tuhu hu, di situ dinamakan sebagai sahibul hal, yang mempunyai keadaan. Sehingga artinya saya menghadap dia, wa innahu yasta'idu lis-safar, dan dia dalam keadaan persiapan mau pergi. Kemudian selanjutnya waw yang wawu ba'da haitsu, dibaca inna setelah haitsu. Misalnya yaskunun nasu haitsu innar rahata mawfuratun. Sayanya di sini adalah inna jatuh setelah haitsu, maka tidak boleh dibaca anna, harus inna. Artinya manusia itu tinggal yang mana kenyamanan terpenuhi, yang mana sesungguhnya ar-rahata kenyamanan itu mawfuratun terpenuhi. Sehingga inna dibaca di kasr hamzahnya jatuh setelah haitsu. Ar-rahata mansub sebagai isimnya inna, mawfuratun marfu sebagai khabarnya inna. Kemudian kita lanjutkan malkhudah yajuzu. Sebentar, itu tadi kesimpulannya, kalau dibaca inna di kasr hamzanya, kalau jatuh setelah enam keadaan, jatuh setelah fi awal kalam, ba'dal qasam atau ba'dal qaul, kemudian fi awal jumlah mausul, kemudian jumlah haliyah, dan setelah haitu. Kemudian malkhudah yajuzu litahfifi hadfi harfin nun, boleh meringankan membuang huruf nun, min inna dari huruf inna, idza tasalat biha dhamiru na, apabila inna ini bersambung dengan dhamir nahnu yaitu na. Seperti contohnya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sayanya di sinilah inna boleh diringankan inna karena bersambung dengan dhamir nahnu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki